Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Kitab Tauhid. Dari kedua adalah Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Sebagaimana biasa kita akan baca buku yang pertama, yaitu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Dan kita akan baca bab yang ke-51. Setelah kita menyelesaikan bab sebelumnya tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahil asma'ul husna, milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang bagus, berkaitan dengan tauhid yang ketiga yang sering kita bicarakan, yakni tauhid asma' wa sifat. Disebutkan oleh para ulama bahwa tauhid itu ada tiga: tauhid ar-rububiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan, yang mengatur, memberikan rezeki. Yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya disebutkan di situ bentuk-bentuk kesyirikan-kesyirikan, baik syirik akbar ataupun syirik asghar, seperti perbuatan sihir, demikian juga ilmu perbintangan, mengaku-ngaku dia mengetahui ilmu gaib, mengetahui keadaan seorang akan beruntung ataupun dia akan celaka. Demikian juga permasalahan yakni santet, demikian juga ini memberikan jambi-jambi, demikian juga jimat-jimat. Bahkan juga disebutkan termasuk seorang melakukan syirik asghar, syirik yang kecil, yang itu lebih besar daripada dosa besar, seperti ucapan seorang yaitu dengan bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, demi Lata, demi Uzza, atau demi bapaknya dan semisalnya. Demikian juga lafaz seorang mengucapkan masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kehendak kamu, atau bahkan di antara mereka dengan karena sebab kamu, ini menyandarkan sebab itu kepada makhluk, termasuk di situ terjatuh pada syirik asghar. Demikian juga yang lainnya dari permasalahan-permasalahan yang pernah kita bahas. Demikian juga mengatakan qadil qudah, hakimnya para hakim. Demikian tidak diperbolehkan datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling tinggi. Walaupun sebagian mengatakan kalau mengucapkan hakimnya para hakim di negeri ini, umpamanya di negeri Syam, di negeri Mesir, atau di negeri-negeri yang lain, jadi dengan mengikatnya kepada suatu daerah tertentu, maka sebagian mengatakan diperbolehkan hakimnya para hakim di negeri ini, tidak secara mutlak. Tetapi kalau kemudian mengatakan qadil qudah, hakimnya para hakim, atau syahin syah, ini lafaz-lafaz yang hampir mirip seperti itu, secara itlak bahwa itu dimiliki oleh dia atau milik seseorang, maka ini adalah termasuk pada bentuk kesyirikan. Pada pertemuan kali ini disebutkan di sini bab yang ke-51, bab la yuqal, tidak boleh seseorang mengatakan assalamu alallah, keselamatan untuk Allah Subhanahu wa taala, atas Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengucapkan seperti itu. Assalamu alallah. Yang diperbolehkan sebagaimana kita ketahui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau mencukupkan dengan assalamualaikum. Maka ini boleh. Tetapi memberikan salam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak diperbolehkan, termasuk perbuatan yang mengurangi tauhid seseorang. Disebutkan di sini sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, Suwada Sosemin dalam Qul Mufid, kenapa bab ini dimasukkan di dalam kitab tauhid? Munasabatul bab di tauhid, hubungan bab ini dengan permasalahan tauhid as-sifat, yakni tauhid asma wa sifat, zahirah jelas. Di anna sifatahu aliyan, karena sifatnya Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi. Kamilah yang sempurna. Kama anna asma'ahu husna, sebagaimana nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama-nama yang mulia. Jadi hubungan dengan tauhid, karena nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu nama-nama yang mulia. Sehingga di sini tidak boleh seorang mengucapkan assalamu alallah, keselamatan atas Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana kemudian tidak boleh seseorang mengucapkan assalam alallah, keselamatan atas Allah Subhanahu wa taala, atau keselamatan untuk Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan oleh Syaikh Utsaimin di halaman 874, bisa ditulis, yakni mana assalam sendiri, assalam seperti kita mengucapkan pada seseorang assalamualaikum. Mana assalam sendiri apa? Mana assalam lahu iddah ma'an. Kalimat assalam itu mempunyai beberapa makna. Disebutkan di sini 3 makna. Ini assalam itu mempunyai 3 makna. Al-awal yang pertama adalah attahiyah. Attahiyah, attahiyah yakni penghormatan. Attahiyat itu penghormatan. Banyak kita ucapkan ketika kita mengucapkan tasyahud sebelum salam. Sebelum mengakhiri salat attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibah. At-tahiyah, apa makna itu at-tahiyah? Inilah penghormatan at-tahiyah. Demikian juga dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat An-Nisa, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila engkau diucapkan tahiyah, penghormatan, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka jawablah dengan penghormatan yang lebih bagus atau semisalnya. At-tahiyah di sini penghormatan berubah kalimat assalamualaikum. Jadi kalau kita diucapkan oleh seseorang assalamualaikum, kita menjawab lebih bagus. Yani fahayu bi ahsana minha. Dengan mengucapkan assalamualaikum, umpamanya dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau ditambah wabarakatuh. Apabila dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita menjawab semisalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sebagaimana datang di situ perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada tambahannya yang lebih bagus? Tidak ada. Ini tambahan-tambahan yang lainnya disebutkan di beberapa hadis itu adalah dhaif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu, dhaif itu. Jadi cuma sampai waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini makna at-tahiyah. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi makna yang pertama dari kalimat assalam itu adalah at-tahiyah, penghormatan. Kama yuqal salamun salim ala fulan ay hayyahu bisalam, berikan ini penghormatan pada fulan, yang masih dalam syariat ini penghormatan di sini attahiyah, memuliakan dia. Mana yang kedua? Assalamah minan naqs wal afat. Assalam maknanya adalah selamat dari kekurangan dan cacat. Keselamatan dari kekurangan dan cacat atau kerusakan atau semisalnya. Kaqolina, sebagaimana ucapan kita assalamu alayka ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seseorang diberikan oleh Allah kesempatan ketika haji atau umrah mengucapkan demikian ketika di depan kuburan nabi, termasuk sunnah ini mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi. Kemudian di sampingnya ada kuburan Abu Bakar, demikian juga Umar, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar, Tidak ada kemudian yang lainnya menghormati dan sebagainya, tidak ada. Ini cukup mengucapkan assalamualaikum ayo Nabi. Tidak ada kemudian meminta dan sebagainya. Biasanya itu ada orang-orang yang melarang, menjaga dan sebagainya, karena sebagian orang berlebih-lebihan mencium-cium dinding dan sebagainya. Ini dilarang. Seperti juga ketika kita di dalam salat assalamualaikum ayo Nabi, selamatan untuk engkau wahai Nabi, rahmat Allah dan berkahnya. Jadi assalamah di sini maknanya adalah keselamatan dari kekurangan dan cacat. Yang ketiga makna assalam ismun min asma'illah, nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Subhanahu wa taala yang sempurna assalam. Wallahu la ilaha illahu al-malikul quddus assalam. Al-mu'min al-muhaiminun al-aziz al-jabbar. Demikian disebutkan dalam surat Al-Hasyr. Termasuk nama Allah Subhanahu wa taala assalam. Kama qala ta'ala al-malikul quddusus salam. Allah adalah raja, penguasa al-quddus yang mulia, yang bersih. Assalam yang selamat. Jadi ini mana yang ketiga. Jadi assalam maknanya bisa berupa penghormatan, bisa berupa keselamatan dari kekurangan, demikian juga nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita di sini tidak boleh mengucapkan assalam ala Allah? Karena nanti akan datang di situ hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang. Disebutkan dalam matan ini. Disebutkan oleh para ulama tentang permasalahan ini. Kenapa tidak boleh kita mengucapkan assalam ala Allah? Baik itu berupa penghormatan ataupun juga berupa keselamatan dari kekurangan. Demikian juga, yakni ucapan assalam sendiri. Dari sisi dikatakan di sini, ini bisa ditulis. Kenapa kita tidak boleh? La tuqal assalam alaika ya Rabb. Tidak boleh mengatakan assalam, keselamatan untuk engkau wahai Rabbku. Lima yali, karena dua sebab. Karena dua sebab. Disebutkan di sini oleh beliau, oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah taala, ana misra hadza addu'a yuhimun naqs fi haqqihi. Doa seperti ini ada kemungkinan kekurangan dari hak Allah Subhanahu wa taala. Ka'annaka ini fatat Allah ay yuslima nafsahu min dhalik. Ini kamu mendoakan Allah agar selamat dirinya dari yang demikian. Ya ini seakan-akan, ya ini jawabannya yang pertama adalah seakan-akan kita mendoakan Allah dari kekurangan ini. Sisi ini adalah sisi yang tidak pantas. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaikum, selamatan untuk engkau, ya ini kita mendoakan orang itu untuk mendapatkan keselamatan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keselamatan, untuk tidak mendapatkan kecelakaan. Kalau kita mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala assalamu ala Allah, seakan-akan kita mendoakan Allah dari kekurangan. Berarti di situ ada perasaan bahwa apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu butuh untuk disempurnakan. Ini sisi yang pertama, tidak pantas untuk kita mengucapkan assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah. Seakan-akan kita mendoakan agar Allah menyempurnakan keadaannya. Padahal Allah SWT telah sempurna. Walillahil asmaul husna. Untuk Allah SWT nama-nama yang bagus, yang sudah puncak, tidak butuh kemudian disempurnakan. Kalau kita mengucapkan assalamu ala Allah, seakan-akan kita mendoakan Allah SWT agar menutupi kekurangannya. Ini sih yang pertama. Itulah yadda'ib lisa'la yud'a lisa'in bisalamin sya'in illa idhakana qabilan ayatasafa bihi. Tidaklah seseorang didoakan untuk sesuatu dengan keselamatan kecuali dia pantas untuk mendapatkan kesempurnaan, untuk disempurnakan setelah dia itu kurang. Wa'ulahu subhanahu munazahun an sifati naqs. Allah SWT bersih dari sifat-sifat yang kurang. Jadi tidak pantas kita mengucapkan keselamatan untuk Allah, karena Allah sudah sempurna, tidak butuh untuk kemudian didoakan agar sempurna. Sisi yang kedua, sebagaimana Syaikh Utsaimin di sini, kenapa kita tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah? Idza da'a Allah ayuslima nafsahu faqad khalafat haqiqah. Kalau engkau mendoakan Allah Subhanahu wa taala, engkau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan diri Allah Subhanahu wa taala, maka menyelisih hakikat. Li'anna Allah yud'a wa la yud'alahu. Jawaban yang kedua adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dimintai dan bukan diminta untuk Allah. Jadi yang kedua seperti itu. Jadi Allah SWT itu didoai. Kita berdoa kepada Allah. Kita meminta kepada Allah SWT. Bukan kita meminta untuk Allah SWT. Itu jawabannya. Jadi Allah SWT itu adalah zat yang kita meminta kepada Allah. Bukan kita meminta untuk Allah SWT. Ini manfaatnya untuk Allah sendiri. Tidak. Ini sisi yang kedua, kita tidak boleh mengucapkan assalam Allah. Allah tidak butuh untuk kemudian didoakan. Tidak butuh. Bahkan kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kalau kita mengucapkan assalamu ala Allah, Allah butuh kepada doa kita. Ini tidak pantas. Bahya guniyun anna, Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari kita. Ini tidak pantas untuk demikian. Ini sisi yang disebut oleh Syaikh Utsaimin tentang larangan ucapan assalamu ala Allah. Fi sahih, bukan di situ, di matan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid. Kalau kita membaca terjemah beliau, biografi beliau, ini beliau hidup dalam menuntut ilmu, demikian juga berdakwah untuk menyebarkan ilmu, demikian juga berdakwah kepada tauhid sampai kemudian kita rasakan buahnya saat ini. Bagaimana disebarkan tauhid di negeri beliau, di kerajaan Saudi Arabia, yang mana disebutkan waktu itu, ini beliau lahir tahun 1115 Hijriah. Ini kalau sekarang 1400, ya ini kira-kira ya hampir 300 tahun yang lampau. Ini beliau lahir beberapa tahun yang lampau. Kemudian beliau lahir di Uyainah waktu itu. Kemudian belum sampai balik, disebutkan beliau sudah hafal Al-Quran, keluarga yang saleh, kemudian beliau menuntut ilmu di beberapa tempat sampai ke negeri Irak, kemudian mendapatkan ilmu dalam permasalahan tauhid, demikian juga yang lainnya, ilmu nahwu, sharaf, demikian juga yang itu saja tentang permasalahan fikih dan yang semisalnya. Kemudian beliau berdakwah ke negerinya, mendakwahkan tentang masalah tauhid. Kemudian beberapa kabilah, ini beberapa suku menerima beliau, sampai disebutkan sebagian kepala suku, ini Syekh Utsman, demikian disebutkan, menolong beliau, semakin berkembang dakwahnya. Menghadapi waktu itu orang-orang yang jatuh kepada kesyirikan dari kuburiyun dan sebagainya, ditentang. Ketika dalam keadaan semakin kuat, kemudian kabilah lebih besar itu, ya ini mengimbargo, menghisor, ini membatasi negeri yang waktu itu mendukung beliau. Sampai akhirnya kepala sukunya itu disebutkan Syekh Utsman ini, yakni tidak mampu membela, untuk memohon beliau, mengajak beliau untuk pergi dari daerahnya karena tidak mampu lagi. Demikian sebagian orang, demikian ini sebagian mungkin memberikan pertolongan, bantuan. Ketika kemudian disempitkan ekonominya, keadaannya, mendakwahkan tauhid, keadaan yang berat, akhirnya tidak mampu. Asal dia, ya ini mengikut saja, mengikut mampu, mengikut menerima, menolong sebatas itu. Sampai kemudian membentengi, padahal tidak mampu, berat. Apalagi dia mungkin sebagai seorang penguasa, semua daerah sekitar dia mengibargo dia, tidak boleh makanan masuk. Nah itu berat kadang. Akhirnya waktu itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau pergi dari daerah itu dalam keadaan berjalan kaki. Ini pertama awal dakwahnya demikian. Ya ini orang yang di situ menerima dakwahnya, demikian juga kepala sukunya menerima, membantu, menolong. Tapi ketika semakin kuat, semakin banyak, akhirnya diembargo, tidak mampu. Kadang ujian terus berjalan seperti itu. Kalau kemudian dalam keadaan menuntut ilmu, masya Allah, kenikmatan. Menuntut ilmu, beramal, besok juga dia kemudian mempunyai aktivitas sebagaimana biasanya. Tapi kalau semakin berat cobaan, kadang seperti itu. Demikian disebutkan, sampai di embargo, akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berpindah dari negeri itu. Ini Syekh Utsman waktu itu tidak mampu lagi. Dia mengakui tidak mampu, ujiannya berat sekali. Akhirnya beliau berjalan kaki. Akhirnya disebutkan, yakni istri dari Muhammad Saud, itu adalah pendiri kerajaan Saudi Arabia sekarang ini, waktu itu seorang salehah. Akhirnya bertemu dengan yakni keluarga dan sebagainya, sampai akhirnya membujuk suaminya Muhammad Saud, sampai akhirnya menerima dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan siap membantu. Akhirnya bertemu di sini, disebutkan oleh para ulama, kekuatan ilmu dan kekuatan tenaga. Karena waktu itu sebagai kepala suku yang besar, dia ada di Hijaz waktu itu. Ini suatu daerah yang ada di Saudi Arabia. Akhirnya dia bergabung Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam hal ilmu, Muhammad As-Saud dalam hal pasukan, demikian juga senjata, kuda dan sebagainya. Ini kemudian setidaklah di situ ada kuburan kecuali diratakan. Kuburan yang dia itu musannamah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diperintahkan Ali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aita qabran musannaman illa sawaitahu." Tidaklah kamu lihat di situ ada kuburan yang dia itu tinggi, yakni dimuliakan dan sebagainya kecuali engkau ratakan. Dilaksanakan itu. Oleh karena itu terjadi pertentangan-pertentangan untuk menegakkan perintah Nabi ini. Sampai di antaranya ini tertumpah darah dan sebagainya. Demikian terus berlangsung perangan dan peperangan sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menangkan. Kemudian berdirilah kerajaan itu sampai sekarang, menyebarkan tauhid. Ini berdiri di atas dakwah kepada tauhid. Ya, kemudian beliau menyebutkan apa yang beliau dakwakan itu dalam buku ini yang kita baca ini, Kitab Tauhid, dan penuh dengan dalil dari Al-Qur'an demikian juga sunnah sebagaimana kita membaca sekarang ini. Kita masuk dalam bab yang ke-51 ini. Ini pembahasan tidak boleh seseorang mengatakan assalam Allah. Disebutkan di sini oleh beliau beberapa dalil tentang permasalahan ini. Satu hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala fi sahih, yakni dalam Sahih Bukhari rahimahullah taala. Bahkan disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam Fathul Majid, ini yang mungkin punya Fathul Majid. Disebutkan di situ dalam syarahnya, hadzal hadis rawahu Bukhari. Hadis ini disebutkan juga oleh Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. Wa Abu Dawud, demikian juga Imam Abu Dawud wa Nasa'i Ibnu Majah min hadis Syakir bin Salamah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Fi sahih an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, "Kunna idza kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Adalah kami apabila kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah, di dalam salat. Disebutkan oleh Syaikh Utsaimin ini di dalam salat di sini oleh beliau. Ini salat-salat yang dia wajib. Ya, salat-salat yang dia itu wajib. Al-Ghalib Al-Ma'iyah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakannya bersama dengan Nabi itu fi shalah la takunu illa fil faraid, tidaklah kecuali di salat wajib. Li annaha yallati yusra' laha salat jamaah, karena itu yang disyariatkan salat berjamaah. Kami bersama dengan Nabi di dalam salat, ya ini salat wajib, karena tidak disyariatkan berjamaah kecuali salat wajib. Wa masyariatu salatul jamaah bi ghairil faraid qalilah. Disyariatkan salat berjamaah ya, selain dari salat wajib itu jarang sekali. Tidak disyaratkan kita umpamanya sholat duha berjamaah, atau mungkin sholat tahiyatul masjid berjamaah, atau umpamanya seseorang sholat istikharah berjamaah, atau sebelum subuh ini sholat rawatib berjamaah. Tidak ada. Tidak ada yang berjamaah sholatnya itu selain sholat wajib qalil, illa qalilah, kecuali sedikit. Kal istisqa, seperti sholat istisqa, sholat minta hujan, nah, itu disyaratkan berjamaah seseorang melakukannya. Jadi jarang. Kebanyakannya adalah sholat itu sendirian. Berarti di sini kami bersama dengan Nabi di dalam sholat, yakni sholat wajib. Insyaallah demikian. Kulna, maka kami katakan, assalamu alallah min ibadihi, keselamatan atas Allah untuk Allah dari hamba-hambanya. Assalam ala fulan, keselamatan untuk fulan seseorang. Assalam ala fulan, riwayat yang lain demikian, keselamatan untuk seseorang. Tetapi dalam riwayat yang lain disebutkan di sini di dalam Fathul Majid, yakni ala Jibril dan Mikail, kepada malaikat Jibril, demikian juga malaikat Mikail. Ya, sebagian demikian disebutkan oleh Utsaimin, assalam ala Jibril dan Mikail. Disebutkan riwayat Imam Bukhari juga. Maka kemudian ketika Nabi mendengar kalimat ini, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian mengatakan keselamatan atas Allah, fa inna Allah huwa salam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah assalam. Ini demikian larangan datangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi kita sudah jelaskan kenapa tidak boleh kita mengucapkan assalamu ala Allah. Karena seakan-akan dari sisi Allah itu ada kekurangan sehingga butuh untuk disempurnakan. Demikian juga dari sisi bahwa Allah itu adalah zat yang kita berdoa padanya, dan tidak butuh untuk kita berdoa untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan dari hadis ini. Kemudian Syaikh Utsaimin menjelaskan makna, yes, berikutnya disebutkan makna kita mengatakan assalamualaikum. Seorang mengucapkan assalamualaikum itu bagaimana maknanya setelah kita mengetahui makna assalam sendiri. Tetapi kalau kemudian dia berupa suatu kalimat assalamualaikum, disebutkan di sini oleh Syaikh Utsaimin, kalimat assalamualaikum itu adalah khabarun, itu suatu kabar. Kita mengkabarkan keselamatan untuk kalian, keselamatan untuk kalian itu kabar. Bimakna doa, tetapi doa, ya enggak? Ya, ini kita mengucapkan assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Itu berupa kabar, kita mengkabarkan keselamatan atas kalian. Kita kan tidak mengatakan Allahumma salimhum, ya Allah berikanlah keselamatan pada mereka. Bukan gitu kan? Kita tidak mengucapkan kalimat Allahumma. Tetapi kita mengkabarkan assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Itu kan pengkabaran saja. Kita mengabarkan. Tetapi makna kabar di sini adalah doa. Kita mengatakan kalimat itu maknanya adalah kita mendoakan mereka. Keselamatan atas kalian. Itu kan cuma sekedar kabar. Kita mengkabarkan keselamatan untuk kalian. Tetapi kabar ini maknanya adalah doa. Demikian. Jadi jangan kemudian ada perasaan dalam diri kita, kamu enggak mendoakan, kamu cuma mengucapkan keselamatan atas kami gitu saja. Kita katakan ini adalah kalimat yang dia itu adalah pengkabaran, tetapi makna adalah kita mendoakan. Dan kemudian beliau mengatakan walahu maknayan, dan di situ ada dua makna. Ismu salam, yakni alaika barakatuhu bi ismihi. Jadi makna assalamualaikum di situ ada dua makna. Yang pertama adalah untuk engkau barokahnya Allah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan nama Allah Subhanahu wa taala kamu mendapatkan barokahnya. Seperti kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Kita mau makan umpamanya mengatakan bismillah. Mau bekerja mengatakan bismillah. Jadi dengan nama Allah kita meminta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita mencari sebab itu kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan pertolongan. Ini bima'unatillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, aktub aku mau menulis, amsi aku mau berjalan, au astagil aku mau bekerja. Ini demikian. Jadi mana yang pertama berarti di situ adalah alaika barakatuhu bi ismi. Untuk engkau berkahnya Allah Subhanahu wa taala dengan namanya. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan berkahnya itu. Demikian juga keselamatannya. Kemudian mana yang kedua adalah assalamun Allah alaika. Ya, ini keselamatan dari Allah bagimu. Keselamatan dari Allah bagimu. Ini makna assalamualaikum. Ini keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala untukmu. Kalau yang tadi, yakni untuk engkau berkah Allah Subhanahu wa taala dengan sebab nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian maknanya kurang lebih seperti itu. Dan itu tadi kita sebutkan lafaz assalamualaikum itu adalah apa? Itu adalah khabar. Kita mengkabarkan, tapi maknanya adalah doa kita untuk dia itu untuk mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari Syaikhul Utsaimin, assalamu ala fulan wa fulan. Di beberapa lafaz tadi kan kita sebutkan bahwa waktu itu para sahabat mengatakan keselamatan untuk Allah, keselamatan untuk fulan, untuk fulan. Ya, ini disebutkan di sini sebagaimana riwayat tadi kita bacakan, Jibril wa Mikail, kepada malaikat Jibril dan Mikail. Dikatakan di dalam Syarah Riyadhus Shalihin Muhammad Siddiq, ini salah satu pensyarah yang bagus juga, Dalilul Falihin disebutkan di situ. Jadi di antara syarah-syarah Riyadhus Shalihin, di samping di situ ada syarah Syaikh Utsaimin, ada syarah dari Muhammad As-Siddiq itu Syafi'iyah, syarah yang termasuk bagus, menyebutkan bahwa kalimat Jibril, ini Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, walaupun sebagian lafaz-lafaz dhaif seperti Israfil dan sebagainya, tapi Jibril, Mikail, kenapa di situ kalimat il itu disebutkan, itu seperti kalimat yakni abdun. Yani itu kalimat abdun. Seperti nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu kan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Matin, Al-Qawi, As-Salam sebagaimana di sini. Maka di situ ada tambahan abdun kan? Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdussalam dan sebagainya. Jadi kalimat yang sama itu adalah apa? Abdunya. Di bahasa-bahasa sebelumnya disebutkan bahwa kalimat abdun ini digantikan dengan kalimat il. Jadi oleh karena itu Mikail, jadi seakan-akan di situ yang depannya itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ilnya itu adalah lafadz abdun. Ini seperti itu. Ini terbalik Kalau kita kan bahasa Arab adalah Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdussalam. Ya, Abdulnya di depan. Kalau ini Abdulnya di belakang. Oleh karena itu di situ ada Jibril, Mikail, Israfil, demikian mereka mengatakan. Wala alam. Dikatakan di sini wa kalimatu fulan yukanna biha ansas. Kalimat fulan, fulan itu adalah suatu kata yang diitu sebagai kinayah. Ya. Permisalan untuk seseorang. Ini kalimat fulan. Wa qad jaa fi lafdin akhar, ada di situ lafaz yang lain, kalimat assalam ala Jibril wa Mikail. Kanu yaquluna hakadha fi salam, demikian mereka mengatakan dulu. Assalam ala Jibril wa Mikail. Adapun lafaz kita memberikan salam kepada Jibril dan Mikail, ya ini memberikan salam kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di sini oleh Syaikh Utsaimin, wa fi dalilun ala jawazi salam ala malaikat, di sini menunjukkan bolehnya seseorang memberikan salam kepada para malaikat, boleh. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yanha anhu, karena Nabi tidak melarang yang demikian. Ulianna alaihi salatu wasallam lam akhbara Aisyah, karena Nabi waktu itu ketika memberikan kabar kepada Aisyah istrinya radhiyallahu anha, anna Jibril yusallim alaiha, bahwa malaikat Jibril memberikan salam kepada Aisyah, qalat Aisyah mengatakan alaihi salam, untuk dia itu salam. Demikian, boleh mengatakan seperti itu. Jadi boleh kita mengatakan salam kepada para malaikat, sebagaimana dulu Nabi tidak mengingkari yang demikian. Selesai pembahasan kita di dalam bab ini, sebutkan di situ beberapa masail. Fi masail al-ula tafsir salam. Pembahasan yang pertama, masalah yang pertama adalah tafsir salam. Kalimat assalam tadi sudah kita sebutkan, bisa berarti di situ penghormatan, atau itu tadi adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga keselamatan dari kekurangan. Asal yang kedua annahu tahiyah. Itu adalah penghormatan. Asalisa annaha la yasluh lillah, tidak pantas. Ya, ini kalimat assalam Allah. Tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sudah sempurna, tidak butuh kepada penambahan. Sisi yang kedua tidak bolehnya karena tadi sudah kita sebutkan. Allah Subhanahu wa taala itu zat yang dimintai, bukan dimintai untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak. Arab yang keempat al-ilah bidzalik. Ilah dari permasalahan ini, karena Allah sendiri adalah assalam, keselamatan. Al-khamisah ta'limuhum at-tahiyah allati tasluhu lillah. Mengajari mereka tentang tahiyat yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di situ di dalam hadis fa idza shalla ahadukum falyakul at-tahiyatu lillah. Demikian dikatakan. Ini tahiyat yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala, semua dalam Al-Qur'an itu, disebutkan dalam hadis itu. Ketika kita mau salam, mengucapkan doa tasyahud at-tahiyatul lillah. Disebutkan di dalam Fathul Majid, makna qauluhu innallahu wasalam, makna sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah assalam, annahu ta'ala salimun min kulli naqsin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selamat dari setiap yang kurang. Wa min kulli tamtsil, ini makna sesungguhnya Allah itu adalah assalam. Ini makna yang lebih lengkap, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah assalam, bahwa Allah Subhanahu wa taala salimun min kulli naqsin, selamat dari setiap yang kurang. Wa min kulli tamtsil, selamat dari memisalkan, selamat dari untuk kemudian makhluk memisalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berarti kita, yakni kita tidak boleh memisalkan ya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Seperti umpamanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama As-Sami Al-Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Tidak boleh kita memisalkan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Seperti makhluk, mempunyai telinga seperti telinga kita, demikian juga mempunyai mata seperti mata kita. Tetapi di lain pihak, kita tidak boleh juga kemudian meniadakan. Karena sebagian orang untuk ya ini khusnudzonnya, ya ini dia berbaik sangka atau ingin memuliakan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupakan sifat dengan makhluk, akhirnya meniadakan, malah meniadakan. Makanya tidak boleh. Bukan berarti kita tidak boleh memisalkan Allah Subhanahu wa taala kemudian kita meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling jelas yang sering kita dapati, ya ini terjatuhnya ulama-ulama yang mulia. Imam Nawawi, Ibnu Hajar rahimatullah alaihim. Demikian juga yang lainnya. Ibnu Abdissalam, bahkan ya ini Ibnu Athir, terjatuh dalam permasalahan ini. yakni tentang masalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalimat wajah rabbuka wal malaku shofa shofa, datang Rabbmu yakni Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersof-sof. Yakni yang datang itu para malaikat bersof-sof, adapun Allah Subhanahu wa taala tidak datang. Datang yakni perintahnya atau semisalnya. Demikian juga innallahi butawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ya dimanakan yakni berikan pahala. Ini tidak pantas itu kemudian Allah Subhanahu wa taala disifati mahabbah, mencintai, karena sifat mencintai itu seperti seorang laki-laki dengan perempuan. Demikian juga tentang permasalahan yunzilu rabbuna fi sulusul lail al-akhir, Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam yang terakhir. Mereka tidak mau kemudian mengatakan Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Karena apa? Takut memisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Turun demikian turun. Padahal yang benar wala alam adalah Allah turun. Benar-benar Allah turun, tetapi bagaimananya kita tidak tahu. Jadi demikian Imam Nawawi, beliau mengatakan ya ini turun rahmatnya. Turun rahmatnya di sepertiga malam yang terakhir. Dan itu adalah ta'wil. Yaitu ta'wil memalingkan kepada makna yang sebenarnya. Bukan berarti kita memisalkan Allah seperti makhluk, sebagaimana seorang turun dari kursi dan sebagainya, tidak. Tapi demikian datang. Yaitu Allah turun di sepertiga malam yang terakhir, adapun bagaimananya itu adalah sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mudah sebagaimana dulu para sahabat radhiyallahu majma'in meyakininya. Jadi tadi innallahu wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah keselamatan, yakni selamat dari setiap yang kurang, memikul tamtsil, demikian juga selamat dari permisalan apapun. Fa'wal mausub bikulli kamal. Dia Allah Subhanahu wa taala disifati dengan setiap kesempurnaan, al-munazzahu an kulli aibin wa naqsin, yang bersih dari setiap yang aib, yang rusak, wa naqs, demikian juga kurang. Ini makna innallahu wasalam. Ya, insyaallah sampai di sini pembahasan kita tentang kitab tauhid. Kita melanjutkan buku berikutnya.